في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Sekarang masuk pada bab Maja'a fit tamaduh, yaitu apa yang datang mengenai tamaduh, saling memuji. Qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah an Khalid an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi, telah menceritakan kepada kami Muhammad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Adam, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khalid, itu Khalid ibn Mihran, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya Abi Bakrah, sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, termasuk sabiqun al-awwalun, termasuk ahlul badr, ya. Anna rajulan dhukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika seseorang diingatkan mengenai seseorang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa athna 'alaihi rajulun khairan, maka ada orang lain yang memujinya, ya, dengan berbagai macam kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihak, celaka engkau. Qata'ta 'unuqa sahibika, kamu telah memotong leher saudaramu." Yaquluhu miraran, Rasulullah terus mengulang. In kana ahadukum madihan, la mahalata. Kalau memang seorang di antara kalian itu harus memuji, ya, harus memuji, falyakul, hendaknya dia mengatakan ahsabu kada wa kada, ya, menurut saya kurang lebih dia begini dan begitu, jangan dipastikan. In kana yara annahu kadhalik, kalau dia memang melihat menurut dia seperti itu, yang saya kenal dia seperti ini, wallahu a'lam. Wa hasibuhu Allah, adapun, ya, secara tepatnya dia bagaimana itu urusan Allah. La yuzaki 'alallahi ahad, dan aku tidak mensucikan siapapun atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan diri, karena Allah larang la tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri kalian itu suci dengan memuji-muji, ya, kita atau memuji orang lain secara berlebihan. Ya, apalagi di depan orangnya. Itu jangan. Karena sama saja kalau kita memujinya apalagi di hadapannya, ini seperti memenggal kepala orang. Ya. Makna daripada tamaduh ai mubalaghah fil madh, berlebih-lebihan dalam memuji orang, baik di hadapannya ataupun di luar daripada itu. Ya. Kemudian Di dalam hadis tersebut Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya, tapi Abu Bakrah, beda. Walaupun dua-duanya sahabat Nabi, dua-duanya merupakan sabiqunul awalun, dua-duanya termasuk ahlul badr. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abdullah bin Abi Quhafah, ya, kalau ini Abi Bakrah, beda lagi. Beliau menceritakan seseorang memuji orang lain di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam pujiannya tersebut berlebih-lebihan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, waihab celaka, ya, waihab, ya. Sebenarnya kalimat kalimat waihab ini yaitu kalimat tawajjuh namanya. Kalimat tawajjuh untuk menunjukkan sakitnya, ya, hal yang tadi dikatakan. Artinya hal yang tadi dikatakan itu sangat menyakitkan. Ya, makanya tadi dikatakan celaka. Yaitu kalimat ini yuqalu liman waqa'a fi halakatin la yastahiquha. Yaitu kalimat bagi seseorang yang terjatuh dalam kebinasaan, kerugian, padahal dia gak berhak untuk rugi, gak pantas untuk rugi, untuk binasa, ya. Tapi karena tadi dipuji, akhirnya terjatuh dalam kebinasaan, ya. Maka waihaka, waihak, ya, dia mansub sebagai masdar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dalam Bukhari, wailak, bukan waihak. Kalau waihak itu celaka, tetapi sebenarnya dia enggak berhak celaka. Cuma gara-gara hal yang tadi disebutkan sebelumnya dia menjadi celaka dan binasa, merugi. Adapun wailak, wailak ini artinya benar-benar celaka. Wailak itu wail berasal dari wail. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatin lumazah. Kan ada kalimat wail. Secara bahasa, wail itu mengandung di dalamnya al-huzn wal masyaqqah wal adab, kesedihan, kesusahan dan kepayahan. Jadi ketika dikatakan wailak, ya, kesedihan, kesusahan dan kepayahan bagimu. Ya. Atau terkadang diartikan halak, kebinasaan. Kemudian dalam istilah disebut pula wail itu adalah bagi neraka jahannam, yaitu neraka jahannam bagi wailul likulli humazatil lumazah, ya, dan seterusnya, ya, karena di dalam neraka tersebut yang merupakan dalam tafsiran Ibnu Abbas adalah wadin fi jahannam, sebuah jurang di dalam neraka, siapa yang masuk di dalamnya dia akan sangat sedih, sangat susah dan sangat payah dan binasa dia. Nah, di sini Rasulullah dalam riwayat Bukhari mengatakan wailak, celaka engkau, ya, sungguh susah dan binasa. Qata'ta unuqa sahibik, ya, engkau telah memotong leher saudaramu, yaitu bukan secara zahirnya, tetapi aradun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubayyin khutaratal amri. Nabi di sini menjelaskan bahayanya memuji secara berlebih-lebihan. Karena apa? Tidaklah kesyirikan ini terjadi kecuali diawali dengan pujian yang berlebihan kepada makhluk. Waktu hidup biasa-biasa saja, kalau sudah mati jadi luar biasa. Waktu hidup kan biasa saja, kita kenal ya biasa, makan bareng, tidur ya tidur. Giliran istilahnya waktu hidup mengadakan pengajian ya biasa saja. Sholat juga gak ada yang ngikutin. Ya, rumah reot juga gak ada yang bangunin. Giliran mati, kuburannya dibangun mewah kayak istana. Ya, kuburannya mewah, megah, dipuji setinggi langit. Padahal waktu hidup biasa-biasa saja. Bahkan kelaparan, dianya lapar, gubuknya reot. Gak ada yang bantu bangunkan rumahnya, gak ada. Padahal orang hidup itu butuh rumah. Giliran sudah mati, yang dia sudah gak butuh dengan rumah, gak butuh dengan lampu, gak butuh dengan bangunan, dibangun kuburannya, dikasih pagar keliling, dikasih baliho-baliho petunjuk arah, ya, arah 100 meter pinggir laut, ya, dan seterusnya. Dan berbagai macam hal-hal yang sangat berlebihan. Mulainya dari apa sih? Mulainya setelah dia mati, kemudian orang yang memuji dengan pujian yang berlebihan, dilebih-lebihkan ceritanya. Bahkan istilahnya orang berbahasa itu ngomong modal jari, adol jari. Ya, itu gambaran orang yang katanya, konon katanya. Kata siapa? Katanya. Kata itu, kata-katanya. Tapi justru orang itu sangat luar biasa. Kalau katanya begini, katanya bisa begini. Setelah dari situ rezeki lancar. Setelah itu dulu orangnya, masya Allah. Dulu orangnya. Padahal yang pernah menyaksikan juga biasa-biasa saja. Nah, demikian ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga Rasulullah itu menutup celah, menutup jalan menuju kepada sesuatu yang berlebihan. Allah juga sama. La tuzakku anfusakum innallaha a'lamu ya bimani taqa. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Jangan menganggap suci, istilahnya jangan sok suci begitu ya. Karena Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa kepada Allah. Dan juga Rasulullah di sini mengingatkan ya. Ayyu'lima bihalakatil mamduhi fi dini. Rasulullah memberitahu bahwasanya orang yang dipuji itu dalam keadaan yang sangat berbahaya dalam agamanya. Karena kalau seorang dipuji berlebih-lebihan, maka dia akan ujub. Dan ujub itu akan memberanguskan amal soleh dia. Dia hafal Quran 30 juz tapi dia ujub. Selesai itu pahalanya hilang. Ya. Dia sholat malam bertahun-tahun dia ujub. Selesai sudah hafalannya apa pahalanya hilang. Dan itu biasanya muncul ketika dipuji-puji berlebih-lebihan. Yang awalnya tidak mau ujub, tidak mau sombong, tapi setelah dipuji-puji muncullah sifat-sifat seperti itu. Fa biqad'il 'unuki tashuddud dimaa' naziqatan hatta tantahil hayat. Rasulullah memberikan gambaran di sini dengan memotong leher yang akan terpancar darah yang dengan itu akan mati itu orang. Dan rupanya Rasulullah menggambarkan pujian yang berlebihan itu sama saja menyembelih leher saudaramu. Sebagaimana akan mematikan ya makhluk hidup, demikian pula pujian itu akan mematikan keimanan. Akan mematikan keimanan. Ya. Fa kaifa biman yatasabbabu bi qat'i tawadhu'i akhi? Maka bagaimana orang yang menyebabkan tawadhu' pada orang lain itu hilang, iman pada orang lain itu hilang? Rupanya iman itu bisa hilang gara-gara apa? Pujian orang. Wa yajuru ilaihi al-'ujub wal kibr. Bahkan bisa menyebabkan ujub dan kibir sombong hatta yashabahu ilan nar, sampai ujub dan kibir sombong tersebut akan menghantarkan pelakunya kepada neraka jahannam. Nah, rupanya bahaya sekali kan pujian. Nah, oleh karena itu kita harus didik diri kita itu jangan senang dengan pujian. Siapa yang sering memujimu di hadapanmu, dia juga bisa mencelamu di belakangmu. Itu sesuatu yang ma'ruf. Ibaratnya kalau orang yang suka menjilat di depan kita, maka di belakangnya dia akan meludahi kita. Ya, ini bahasa kasar ya, tapi memang gambarannya begitu. Makanya jangan suka dipuji atas kebaikan-kebaikan kita. Kalau kebaikan saja dipuji kita enggak boleh bangga, apalagi kemaksiatan. Untuk orang maksiat dipuji, hebat sekali dia. Ya enggak puasa satu bulan. Kok hebat sekali. Celaka seharusnya ya. Ya. Yaquluhu miraran, Rasulullah mengucapkan waila qata'ta 'unuq sahibik, celaka engkau telah menyembelih leher saudaramu. Ini Rasulullah mengucapkan berulang-ulang. La mahalah apa terulang-ulang kararaha mubalagha sebagai supaya benar-benar mubalaghah fi zajr, supaya benar-benar orang itu ya menghindari, menjauhi perbuatannya. Tapi kalau memang harus memuji karena memang kita ditanya dan kebetulan orangnya baik, kan berarti ini posisi yang harus. Misalkan ada orang cari jodoh, biasanya kita ditanya, saya kenal dengan ini, ya kenal, gimana orangnya, emang kenapa? Oh iya, saya lagi cari jodoh ini untuk anak saya misalkan. Gimana si fulan atau fulanah ini? Kan di situ saya harus terus terang kan. Kalau memang anaknya baik kan harus ngomong baik. Berarti kan harus memuji kan. Nah, itu namanya la budda fa'ilan, harus muji. Nah, kalau memang kita harus memuji, maka kita katakan ahsibu kata wa kata. Ya. Yang saya lihat prasangka saya atau ya yang sesuai dengan yang saya ketahui, dia begini dan begitu, baik, ya rajin. Tapi ingat di belakangnya wa hasibuhu Allah, tapi tentunya yang lebih tahu adalah Allah. Wallahu a'lam. La nuzakki 'alallahi ahad. Kami tidak mensucikan siapapun di hadapan Allah. Karena Allah yang paling tahu hakikat diri dia. Tapi kan kita mengatakan sesuai dengan zahirnya, dia rajin, ya ya memang rajin. Yang saya tahu dia rajin sholat, juga bagus berakhlaknya. Wallahu a'lam ya. La nuzakki 'alallahi ahad. Tapi ya kurang lebih itu yang saya tahu. Kalau yang lain saya enggak tahu. Ya, keburukan kalau memang kita enggak tahu keburukannya, Allah alam saya belum tahu keburukannya. Kebetulan saya tahunya yang baik-baiknya. Wallahu a'lam. Begitu ya. Ini penting, ya. Hasibuhullah, hasibuhullah ahsabani syai', ya. Di mana perhitungan yang tepatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ai annallaha ya'lamu haqiqatah, dialah Allah yang maha mengetahui hakikatnya yang benar bagaimana. Karena yang namanya manusia itu bisa salah. Ya kita sudah menganggap dia baik di hadapan kita, tapi di belakang kita kan kita enggak tahu dia bagaimana. Kalau kita sudah mengatakan ya kalau di hadapan saya dia baik, wallahu a'lam wa hasibuhullah, hisab di atas Allah, hakikatnya itu Allah yang tahu, wallahu a'lam. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, demikian. Ini namanya ini posisi yang harus kita memuji. Demikian pula yang sering ya, biasanya kita diminta surat rekomendasi, ada orang memondok atau mau pindah di sebuah lingkungan salafi misalkan. Kita dimintai surat rekomendasi, itu saya tuh paling bingung kalau diminta surat seperti itu. Apalagi yang enggak tak kenal. Ya. Oh, saya belum kenal ya, cuma lihat saja dia taklim. Akhirnya ya, bahwasanya fulan hadir di taklim saya, itu toh. Wallahu a'lam. Selebihnya enggak tahu, wong taunya fulan hadir di taklim saya, itu saja. Yang lainnya, wong saya juga kurang tahu bagaimana. Itu merupakan sebenarnya beban berat bagi saya pribadi ketika dimintai surat rekomendasi. Benar ya, barangkali berlebihan. Kalau enggak benar barangkali mendzalimi, kan susah ya. Ya. Makanya mendingan secara zahirnya saja, wallahu a'lam ya. Ai wala yuzaki 'alallahi ahadan. Dan tidaklah kita mensucikan atas Allah siapapun. Ai la yaqta bi imanihi au dukhilihil jannah. Kita tidak memastikan seorang masuk surga atau neraka. Nah ini dari kalimat ini diambil termasuk min aqidati ahli sunnah. La yuqta'ur rajul bidukhulil jannah awil nar. Tidak memastikan seorang itu pasti masuk surga atau neraka. Illa bima qatta'a bihi Rasulullah SAW. Kecuali sesuatu yang sudah dipastikan oleh Rasul. Seperti Rasulullah bersabda, Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, dan seterusnya. Itu kan jelas ya. Abu Bakar di surga, Utsman, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, dan seterusnya. Itu kan jelas. Ya. Yang itu kita imani karena Rasulullah sudah mempersaksikannya. Adapun yang Rasulullah tidak pernah mempersaksikannya, walaupun dia sangat baik di hadapan kita, guru kita, imam kita, tapi Rasulullah tidak pernah mengucapkan, ya jangan sekali-kali. Ini orang sudah membeli surga dengan imannya, dengan amalnya. Ini berlebih-lebihan. Masa saya tidak masuk surga? Wong tingkatan ilmunya sangat tinggi sekali, masa tidak masuk surga? Itu kan perasaan. Ya. Hati dia kan hanya Allah yang tahu, kita enggak tahu. Jadi kita hanya bisa apa? Hanya bisa mengatakan sesuai dengan pengetahuan dia, dia baik. Wa hasibuhullah. Adapun hakikatnya Allah yang Maha tahu. Dan kita tidak boleh mengatakan, "Oh, pasti ini masuk surga," apalagi mengatakan dirinya, "Wong saya ini keturunan nabi. Berarti saya itu pasti masuk surga karena darah saya haram." Untuk masuk surga, dari mana? Orang yang sangat dekat dengan Nabi dipastikan masuk neraka. Siapa? Abu Lahab yang pertama dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu pamannya, kakaknya, bapaknya Rasul. Yang kedudukannya seperti bapak. Jadi paman itu kedudukannya seperti bapak. Ditambah lagi Abu Thalib. Ayahnya Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat menyayangi. Kalau Abu Lahab mungkin sangat memusuhi, tapi Abu Thalib sangat menyayangi, membela, tapi tidak mau masuk Islam. Ya, maka ya demikian ikhwan fillah jazakumullah. Jadi jangan kita berhujjah dengan kedekatan, kemudian kita memastikan dia masuk surga. Naam, siapapun dari keluarga Nabi kita hormati karena dia adalah masih keluarganya Nabi, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau memang dia keluarga Nabi, kita harus hormati, seperti menghormati orang tua kita, menghormati saudara-saudara kita. Kalau memang dia keturunan Nabi, arti keturunan itu dari keluarga, karena keturunan secara nasab itu nggak ada, sudah terputus. Adapun keturunan secara keluarga banyak dihitung, baik itu Alawi, yaitu dari keturunan Ali bin Abi Thalib, ataupun dari keturunan Abbasi, yaitu keturunan Abbas, Abdullah bin Abbas, ya itu Ahlul Bait, atau keturunan Ja'far, ya itu adalah Ahlul Bait. Tapi yang masih sekarang nasabnya terjaga itu yang keturunan Ali bin Abi Thalib dan keturunan Abbas, itu masih terjaga nasabnya sampai sekarang. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi bisa dicek binnya bin siapa-siapa, ada pertanggungjawabannya. Dan kalau dia mengaku-ngaku sesuatu yang bukan darinya, ya dosanya sangat besar. Bahkan dalam hadis, la'anallah man nasaba ila ghairi abi, Allah melaknat orang yang tidak menisbahkan kepada bapaknya, tidak menisbahkan kepada ayah-ayahnya. Dia mengaku padahal ayahnya ke si A, tapi dia ngakunya ke si C. Kalau dia ngaku keturunan misalkan Hasan bin Ali, padahal bukan, ya berarti dia telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan laknat. Dipahami ini ya. Tetapi merupakan akidah Ahlus Sunnah, ya kita harus mencintai Ahlul Bait. Dan ciri Ahlul Bait, mereka tidak memakan harta sedekah. Cirinya haram atas mereka untuk makan harta sedekah. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, itu adalah salah satu prinsip dari prinsip ahli sunnati wal jamaah, adalah kita tidak memastikan seseorang masuk surga kecuali yang sudah dipastikan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada seorang bayi dia belum berdosa, mati. Kan belum ada dosanya, pasti masuk surga dong. Semoga insyaallah masuk surga. Dikasih kalimat semoga atau insya Allah. Jangan memastikan sekali lagi. Dan Aisyah pernah seperti itu, kemudian tegur oleh Rasulullah, kul insya Allah, kalau Allah berkehendak. Dipahami ini ya? Nah. Kemudian dari hadis ini diambil beberapa hukum. Yang pertama, tahrimul madhi fil wajh, haramnya memuji di hadapan orangnya. Li'annahu madhinnatul ightirar bin nafsi wal wuqu'i fil ujub, karena itu akan bisa menyebabkan seorang itu tertipu dengan dirinya, merasa bangga dengan dirinya, akhirnya terjatuh kepada ujub, bangga diri. Bangga diri itu bahaya, karena bangga diri itu adalah selangkah menuju kesombongan. Selangkah menuju kesombongan. Kalau dengan bangga diri dia meremehkan yang lain, itu sudah kesombongan. Tapi kalau dia bangga diri tapi gak meremehkan orang lain, itu sudah tercela. Tapi kalau kebanggaan terhadap dirinya kemudian meremehkan yang lain, kalau saya begini, kalau yang lainnya sih apa sih, kecil. Nah itu sudah sombong. Tapi kalau dia, saya ini pintar, saya ini jago, ya yang lainnya juga jago-jago, itu sudah ujub. Tapi kalau dia mengatakan, saya ini hebat, yang lain sih apa? Nah itu sudah sombong. Dosanya lebih besar daripada ya ujub. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, tawkilu wa ihalatu halil mamduh ila Allah Ta'ala fa innahu hasibuh. Yaitu hendaknya kita menyerahkan keadaan sebenarnya dari yang kita puji itu kepada Allah. Karena Allah yang a'lam biman taqwa. Allah itu lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Ya. Kita kan tahu orang bertakwa itu dari zahirnya saja kan? Dari zahirnya. Ya. Kita katakan fulan bertakwa. Kenapa? Ya dia sholat, zahirnya dia amar ma'ruf nahi munkar, zahirnya dia menjaga kebaikan dan seterusnya. Ya, dia bertakwa. Wallahu a'lam, sesuai dengan ilmu kita, pengetahuan kita. Tapi hakikatnya Allah yang tahu, karena hati itu Allah yang tahu. Hati itu Allah yang tahu. Ya. Yang ketiga, yang bagi ayakun al madhu ala sabil husn al dzanni bih, walayakun ala sabil al jazmi wal qad'i. Yaitu kalau kita harus memuji, pujiannya itu dalam rangka husnudzan, prasangka baik. La yakunu ala sabilil jazmi wal qata, bukan bentuk kepastian dan memastikan, bukan. Li'anna Allah wahdahu al-alimu bisara'iril nas, karena Allah lah yang maha tahu satu-satunya mengenai rahasia-rahasia manusia. Kita tahu, kita anggap seorang itu baik karena kita enggak tahu aibnya. Kan begitu. Antum tahu ya ana baik begitu. Karena apa? Enggak tahu aib ana. Tapi kalau aib itu seperti ditempel di sini, enggak ada yang sudi untuk duduk di depan ana ini. Enggak ada yang sudi untuk mendengarkan taklim ini. Kalau tahu aib tersebut seperti tertempel tertulis dalam dahi-dahi kita. Sehingga seorang jadi mulia itu sebenarnya karena Allah tutupi aibnya, begitu saja. Adapun kalau kita timbang-timbang sendiri, sebenarnya lebih banyak enggak baiknya daripada baiknya. Lebih banyak lalainya daripada ingatnya. Lebih banyak enggak taunya dibanding taunya. Tapi Allah tutupi kekurangan kita, tutupi aib kita, cacat kita, kekurangan kita, sehingga nampak baik di hadapan orang. Orang sesuai dengan apa yang dia tahu saja. Tapi Allah maha mengetahui dari seluruh penjuru dari keadaan orang tadi. Oleh karena itu, ikhwan fillah nasakumullah, ya, hendaknya kita bisa berbaik sangka saja. Adapun kepastiannya kita tidak tahu. Ya, kita menilai dengan zahir yang kita ketahui saja. Ya, kalau memang dia berbuat buruk, ya saya lihatnya dia berbuat buruk, begitu saja. Yang keempat, jawazul madhi fil wajh illam yakun khawful ikhtirar bil ijabi sababi kamalih fi khisali wa sababi rusuhi fil aqli wal ma'rifah. Boleh memang dalam keadaan tertentu kita memuji orang di hadapannya, kalau memang tidak mengkhawatirkan orang tadi itu menjadi ujub dan kibir. Dan sekali lagi, pujian itu memang pujian yang kenyataan, ya, yang memang ada pada orang tadi. Itu pun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Oleh karena itu para ulama ketika dipuji biasa mengatakan hasbuk, cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, dan Allah lah sebaik-baiknya aku tempat ya berlindung dan mengadu. Ya, dan berdoa seperti Abu Bakar Siddiq, kalau dipuji berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulunya, Allah jangan ambil aku, yaitu jangan buat aku sombong dan ujub dengan sebab ucapan mereka. Ya, waj'al li khaira mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku orang yang lebih baik dari apa yang mereka sangka. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Yang kelima di sini fil hadis adabun nabawiyun rafi'un yu'allimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ri'ayatan lil qulub fa inna syubha khattafatun wa inal quluba dha'ifatun. Dalam hadis di sini ada sebuah etika yang sangat baik, yang sangat tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu supaya kita itu menjaga hati kita. Menjaga hati. Ya, menjaga hati itu bukan nyanyian jagalah hati jangan kau kotori, bukan. Tapi maksudnya menjaga hati ya, dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan sifat-sifat buruk di dalam hati itu muncul. Karena yang namanya syubhat itu siap mencabar-cabar atau menyambar-nyambar dalam keadaan hati ini lemah. Hati ini lemah, kita itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, setiap ya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka kita harus memperhatikan perkara-perkara yang bisa membuat hati kita lemah. Ya, seperti tadi ujub, sombong, riya, dan berbagai macam sikap-sikap tercela yang lainnya. Hendaknya kita menjaganya. Ya, dijaga hati-hati kita jangan sampai memiliki sifat-sifat yang tercela. Nah. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Sabah qala haddatsana Isma'il bin Zakaria qala haddatsani Buraid ibn Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabbah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Zakaria, beliau berkata, telah menceritakan kepada aku Buraid ibn Abdullah dari Abi Burdah dari Abi Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan an sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang sedang memuji orang lain, ya, yang dia berlebih-lebihan dalam memujinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlaktum, sungguh kalian telah berbuat kebinasaan. Au qata'tum, sungguh kalian telah mematahkan dhahrar rajul, telah mematahkan punggung seseorang. Karena ibaratnya dia diberi beban yang tidak mampu untuk dia pikul. Ujian yang berlebihan, yang di luar daripada diri kita, itu seperti kita dikasih beban yang bisa mematahkan punggung-punggung kita. Kayak apa tuh bebannya? Ya. Oleh karena itu, di sini ikhwan fillah jazakumullah, secara balaghah namanya isti'arah, ya, dhahra rajul isti'arah. Yaitu sebuah ungkapan yang untuk melebih-lebihkan sebuah makna. Tetapi maknanya itu bukan sesuai dengan zahirnya. Tapi untuk menunjukkan betapa beratnya ya hal tersebut. Sehingga yang dimaksud seperti dalam hadis tadi itu memotong leher atau mematahkan punggung seseorang, yaitu membebani apa yang di luar kemampuan dia dan menyebabkan kebinasaannya. Ya, membebani apa yang di luar kemampuan dia, menceritakan di luar daripada keadaan yang sebenarnya, dan membuat binasa seseorang. Bahkan na'un minal kadzib, pujian yang berlebihan, na'un minal kadzib, jenis kedustaan. Karena apa? Ya, dia mengkhabarkan apa yang tidak nyata pada diri seseorang. Ya, jadinya jadi bahaya yang seperti ini. Nah, karena sudah ada, fadhal dikumandangkan. Wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yutrihi, seorang tadi itu berlebihan dalam memuji, al-itra madhu syakhsi ziyadatan bimatihi. Al-itra adalah memuji seseorang dan menambahkan pujian yang sepantasnya ada pada orang tadi. Wa huwa mujawazatul haddi fil madh. Dan ini melampaui batas dalam pujian. Wafil kadzib kadzalik, dan ini serupa dengan dusta. Dusta juga sama. melampaui batas. Jadi ada dusta yang murni, mengada-ngada, ada dusta yang menambah-nambahi sebuah perkara. Ya, ini namanya dusta juga. Atau dusta itu bisa jadi caranya, cara penyampaiannya tidak sesuai. Maka itu dusta, melampaui batas caranya. Maka li'annahu idza tajawazal hadd fil madhhi kana kadiban muta'addiyan li haddi. Dikarenakan seorang yang melampaui batas atau ketika batas itu terlampaui dalam masalah pujian, maka dia berarti berdusta dengan sengaja karena melampaui batas yang sebenarnya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, ahlaktum, binasa kalian, aw qata'tum dhahra rajul, kalian telah mematahkan punggung seseorang. Ihadza bayanun lima balagha bihi al-madih min ihlaki sahibihi. Ini adalah sebuah ungkapan dari Rasul untuk menunjukkan betapa bahayanya ucapan orang yang memuji secara berlebihan dalam membinasakan orang yang dipuji. Kenapa sangat berbahaya daripada celaan? Kalau celaan itu enggak ada orang yang senang dicela. Ada orang yang senang dicela? Enggak senang. Tapi kalau orang dipuji, banyak yang senang. Bahkan membayar orang untuk memuji diri sendiri ini banyak. Ya, supaya followernya banyak, pengikutnya, pemilihnya banyak, dia sewa orang untuk memuji diri dia sehingga dia seolah-olah setinggi langit. Ya, maka sangat berbahaya kalau orang mencela, kita nggak suka. Nah, orang yang memuji, kitanya suka, yang justru akibatnya buruk sekali. Kalau kita dicela, kita nggak akan ujub, nggak akan sombong, malah terkurangi dosa kita. Tapi kalau orang dipuji, kitanya senang, akhirnya ujub, jadinya sombong. Ini yang sangat bahaya. Ya. Wa bima wallada lahu min ijabin bin nafsi wa kibrin bid dzati. Dan karena pujian itu bisa melahirkan kebanggaan diri dan kesombongan diri. Ya, sehingga Nabi SAW mengingatkan, ya, ahlaktum, sungguh kalian telah membinasakan, au qata'tum dhahra rajul, atau telah mematahkan punggung seseorang. Li'alla yaghtara rajul wa yara annahu 'indan nas kadhalik bi tilkal manzilah fayahsudu minhu al-'ujub. Yaitu supaya orang itu tidak tertipu dengan pujian. Jangan tertipu dengan pujian, karena kalau dia tertipu dengan pujian, seolah-olah dia itu memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia, padahal sama sekali tidak memiliki kedudukan apapun. Seolah-olah dia baik, tapi padahal tidak. Dia lupa terhadap keadaan dirinya. Ya. Wa ma'lumun anna qulubal ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa yasha. Dan sesuatu yang sudah diketahui bahwasanya hati para hamba itu di antara dua jari jemari dari jari-jari Ar-Rahman, yang Allah bolak-balikkan bagaimanapun yang Allah kehendaki. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak misalkan bersumpah atau berdoa. Dalam salah satu hadis Bukhari, beliau pernah bersumpah, wa muqallibil qulubi, demi yang membolak-balikkan hati. Atau terkadang Allah, Rasulullah berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, demikian pula ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku menuju ketaatan kepadamu. Nah, maka fal qulub tataqallab, bahkan al qalbu yusamma qalban, yusamma qalbun li'annahu tataqallab. Hati itu dinamakan hati karena bergonta-ganti. Ya, hati dinamakan hati karena bergonta-ganti, berbolak-balik, itulah hati. Ya, sesuai dengan namanya. Terus niat gonta-ganti. Kalau kita, kamu yang ikhlas dong, jangan riya. Nah, iya, karena hati ini bolak-balik. Ketika takbir ikhlas baru Al-Fatihah riya. Nanti ketika amin ikhlas lagi, rukuknya riya lagi, apalagi sujud. Sujudnya supaya kelihatan lama. Ya. Setelah ingat, oh ya Allah, khusyuk lagi, ikhlas lagi, setelah bangun riya lagi, kan kayak gitu sholat. Kita beramal sholat itu seperti itu, hati itu berbolak-balik. Ya, hati itu berbolak-balik. Oleh karena itu, ya kita harus berhati-hati. Ya. Ketika kita menasihati orang untuk ikhlas, ya sebenarnya hati kita yang harus pertama kali ikhlas. Dan kita tidak bisa memastikan kita ikhlas istiqomah, ikhlas terus, ya susah. Karena hati itu tatakallam, berbolak-balik, bergonta-ganti. Niat itu berubah-ubah. Awalnya niatnya baik, ada kesempatan buruk, jadinya buruk. Yang awalnya niatnya buruk, ya karena lama-lama akhirnya niatnya jadi baik juga. Kan banyak. Kata ulama salaf dulu, kunna nata'allamul ilma ya li ajli dunya. Dulu kita mencari ilmu karena ingin cari dunia. Ya, supaya jadi mantunya orang kaya, ya, supaya apa namanya punya jabatan, supaya dihormati banyak orang, ya kan? Supaya dapat kerjaannya gampang. Tetapi ketika lama terus mencari ilmu, tahu ilmu, barokah daripada ilmu, tujuan jadi berubah karena Allah. Jadi awalnya tidak ikhlas, terus mengetahui bagaimana ilmu tersebut seharusnya, maka dia pun menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya hati itu berbolak-balik, ya, berbolak-balik, makanya harus sering diingatkan. Ya, harus sering diingatkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal ya'lamil 'abdu أن الله تعالى لولا أن وفقه للعمل الصالح ومهد له الطريقة ما كان ليأتي به ولا أن يسلكه. Ketahuilah seorang hamba itu hendaknya tahu bahwasanya Allah itu, kalau bukanlah ya taufik dari Allah kita untuk beramal saleh, kalaulah bukan Allah yang memudahkan kita untuk menempuh jalan menuntut ilmu, niscaya kita enggak bisa berada di sini. Kita berada di sini itu karena Allah beri taufik kepada kita, Allah mudahkan kita untuk mendengarkan ilmu. Innama hayya'a lahu asbabah. Dialah Allah yang mempersiapkan seluruh sebabnya. Wa qata'a 'anhu mawani'ah, dan dialah Allah yang memutus seluruh penghalangnya. Wa aqamahu 'ala dzalika bisarfil qalbi ilaihi, dan juga menetapkannya dengan memalingkan hati supaya mau menuntut ilmu. Ya, karena kalau orang menuntut ilmu itu kadang alasannya banyak, sibuklah kerja ini, alasannya banyak. Tapi kalau orang sudah Allah beri taufik, sesibuk apapun tetap menuntut ilmu, sesibuk apapun itu. Ya. Kadang kita melihat ada orang yang beralasan karena sibuk, padahal kalau kita lihat, ya sibuknya juga nggak lebih sibuk dari kita gitu, nggak lebih sibuk dari yang taklim. Tapi karena dari awal sudah alasannya sibuk, Allah beri kesibukan kepada dia. Qadarullah itu sibuk terus. Kadang cuma sibuk nonton TV, sibuk main bola, kan kayak gitu. Sibuk pokoknya. Qadarullah itu ada-ada saja sibuknya. Padahal secara pekerjaannya berat kita, sibuk kita, ya kan. Subhanallah. Makanya dari awal kitanya berdoa kepada Allah. Dan Allah lah yang memberikan taufik kepada kita semuanya. Kemudian di sini ada ya, ada beberapa hadis di dalam riwayat Bukhari. Ya. Bahkan di dalam Bukhari itu ada satu bab, yaitu bab man asna 'ala sahibi in kana aminan, yaitu bab memuji saudaranya jika memang dia aminan. Ya. Aman untuk dipuji atau dia terpercaya lah. Ya, kalau dia terpercaya ya dipuji. Ya, karena amanah itu kita harus promosikan. Si fulan amanah, insya Allah bekerja sama saya 10 tahun, gak pernah dia neko-neko, gak pernah dia ini itu nipu atau semacamnya. Ya itu harus disampaikan. Sebagaimana orang yang suka nipu perlu kita ingatkan juga, yes, itu orang kerja sama saya nipu. Wallahualam kalau sekarang barangkali udah tobat, tapi waktu sama saya 10 tahun nipu terus misalnya. Kalau sekarang wallahualam saya enggak tahu, barangkali udah tobat kan begitu. Kadang-kadang ada orang yang husnuzon ya. Barangkali sekarang udah tobat udahlah enggak apa-apa, tapi enggak diingatkan. Bukan begitu. Kita ingatkan, dulu sering nipu. Kalau sekarang tobat ya amin lah. Tapi karena 10 tahun itu nipunya Ya, jadi saya perlu ingatkan. Demikian pula amanah. Ini orang amanah, kerja sama saya 10 tahun amanah. Kalau sekarang saya enggak tahu ya, cuma 10 tahun kemarin dia amanah sama saya. Disampaikan. Nah, ini boleh. Kalau memang dia babnya orang yang terpercaya dan memang harus dipuji untuk menunjukkan kebaikan dia. Karena kebaikan tersebut diperlukan oleh seseorang yang membutuhkan dia. Nah, tapi kalau kita berlebih-lebihan ini yang enggak boleh. Wah, itu sangat segini, wah luar biasa setelah dipekerjakan. Wah, nipu. Oh, ini mengecewakan. Jangan ya. Kita ala kadarnya saja yang kita ketahui. Adapun hakikatnya Allah yang Maha tahu. Ya, demikian. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Bukhari rahimahullah hadatsana Muhammad قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن ابراهيم التيمي عن ابيه telah menceritakan kepada kami Muhammad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Qabisah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Imran bin Muslim, dari Ibrahim al-Taymi, dari ayahnya. Beliau mengatakan kunna julusan 'inda ibn Umar, inda Umar. Dulu kita pernah duduk di sisi Umar bin Khattab. Fa'atna ala rajulin ala rajulin fi wajhi. Mungkin ada seseorang yang dia memuji orang lain di depannya. Faqala akhartar rajul akharatullah. Engkau telah mematahkan kaki-kakinya. Ya, semoga Allah patahkan kakimu. Ini ucapan Umar. Nah, riwayat ini riwayat yang hasan. Karena Imran bin Muslim shadduq, yang lainnya thiqah. Ya, Imran bin Muslim al-Minqari. Ya. Beliau shadduq, ya, bisa dipercaya ucapannya. Kemudian iqrar di sini adalah sebuah kalimat aqartar rajul ay qata'ta qawa'iman. Kamu memotong kakinya. Jadi lafaznya kan banyak di hadis itu menyembelih, mematahkan punggung, kemudian ini mematahkan kaki. Wow. Ini gambaran kalimatnya luar biasa ya, dari Rasul dan dari Umar. Inna majaza li Umar ad-du'a li rajul bi halaki dunya. Ya. Li anna hadha ar-rajul lama athna 'ala ar-rajul bi wajhi fa'ala ma fihi halaku dini. Kenapa di sini Umar mendoakan kejelekan? Kan tadi kamu telah mematahkan kaki seseorang, semoga Allah patahkan kakimu. Ini kan doa jelek ya. Nah, kenapa Umar ini mendoakan kejelekan? Karena orang tadi telah berbuat jelek. Tajharu bisu'i la man dzulim. Tidak boleh kalian mengatakan kejelekan kecuali kalau dizalimi. Enggak ada kamu dosor, kamu jelek, kamu juga. Nah, ini kan boleh. Sekedar itu. Ya, dosor kamu begini, kamu juga. Itu boleh. Walaupun afdolnya dimaafkan sebenarnya. Afdolnya dimaafkan. Tapi sekedar membalikan enggak apa-apa, seperti Rasulullah diucapkan oleh seorang Yahudi, "Assalamualaikum, kematian atasmu." "Waalaikum, kamu juga." Kan begitu. Dibalas lagi. Ya, tidak berlebihan balasnya. Dan boleh juga bentuknya doa. Ya, karena orang tadi telah memuji orang dengan berlebihan dan itu sama saja mematahkan kakinya, maka Umar mendoakannya, "Semoga Allah patahkan kakimu juga." Ya, karena orang yang memuji, ya, yang dipuji kalau berlebihan juga enggak kuat, yang memuji juga nanti enggak kuat menerima akibatnya. Dia mempromosikan orang, dipuji-puji, ini orangnya amanah nomor satu ahli, tapi tidak seperti itu. Ketika kerja mengecewakan, kecewanya sama siapa? Si fulannya dan yang mempromosikannya. Sehingga tidak usah berlebih-lebihan dalam memuji. Ya. Fakana jazahu doa Umar alaihi bihalaki dunya. Ya. Sehingga Umar di sini mendoakan ya keburukan pula bagi orang yang telah berbuat keburukan bagi saudaranya. Adapun ya ikhwan fillah rahimakumullah, ada memang kayak di takbir-takbir orang Arab. Maknanya itu sebenarnya kalau secara bahasa jelek, tapi ini bukan kalimat jelek ya. Seperti misalkan ketika Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, ya, Rasulullah pernah mengatakan sakilatka ummuka ya Mu'adz. Ya, ini kan artinya secara makna kalau kita apa ya, terjemahkan bebas itu ya semoga ibumu celaka lah begitu. Tapi maksudnya tidak demikian. Ya. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengingatkan seseorang dengan takbir yang biasa orang Arab ungkapkan, sakilat ke ummuka. Ya. Yaitu ibumu celaka telah melahirkanmu. Kok masalah kayak gini saja enggak tahu misalnya. Untuk penekanan. Ya, ini adalah kebiasaan yang biasa dalam orang-orang Arab. Demikian pula yang seolah-olah sumpah tapi bukan sumpah. Kita kan tahu sumpah al-halfu bi ghairillah, ya, itu syirik. Bersumpah dengan menggunakan lafaz selain Allah itu syirik. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan bi abi anta wa ummi. Sahabat juga sering. Demi ayah dan ibuku. Yang rupanya ba di sini secara bahasa Arab kan ba yang menjarkan, ya, yang masuk kepada isim zahir untuk menekankan biasanya ini adalah babul qasam. Ba-nya ini adalah ba untuk sumpah. Begitu kan? Tetapi orang Arab tidak menggunakan kalimat itu untuk sumpah. Jadi seperti sumpah tapi orang Arab enggak memaksudkan itu dengan sumpah, tapi untuk menekankan. Sehingga Rasulullah ketika mengatakan bi abi anta wa ummi, atau sahabat mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ibu bapakku demi ibu bapakku, atau ada yang memaknakan supaya tidak makna sumpah, itu diartikan bapak ibuku sebagai tebusannya wahai Rasul. Ini untuk penekanan. Kalimat untuk penekanan. Nah, ini namanya sunanil arabiyah. Kebiasaan orang-orang Arab. Kebiasaan orang-orang Arab dalam mengungkapkan sebuah kata. Apa kalau di Indonesia ada enggak ungkapan-ungkapan? Ya, walaupun bukan ungkapan lah. Seperti misalkan orang ketika membeli di toko, saya minta gulanya sekilo. Coba maksudnya itu minta cuma-cuma apa maksudnya beli? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Kalau dia misalkan, oh ya terima kasih, langsung pulang, nggak bayar gimana? Itu minta itu sayurnya. Oh itu minta gulanya sekilo. Oh ya terima kasih ya, karena sudah ngasih, pergi. Kira-kira pedagangnya marah nggak? Ayo marah. Lu kenapa nggak bayar? Lu saya kan minta, kan dikasih. Gimana nih? Kalau kalimat ini dipahami secara zahir kacau nanti. Ya, taunya apa dia, karena apa, kebiasaan orang berbicara memaksudkan itu adalah untuk mengungkapkan apa, beli, tapi pakai kalimatnya saya minta. Paham ini ya? Nah, maka secara hukum fikihnya ya al-asma la tughayyirul haqiqah, ya, yang namanya nama itu tidak merubah hakikat dari transaksinya. Kalau memang secara kebiasaan itu dipahaminya jual beli, walaupun bahasanya minta, ya itu dianggapnya jual beli. Begitu ya. Jadi jangan cari kesempatan lah, begitu. Nah, ini ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu banyak yang seperti ini, ya. Kalau bahasa modern atau mungkin kalau dikiaskan dengan ilmu bahasa selain Arab itu dikenal dengan majaz. Kita bahasa Indonesia kan ada majaz ya. Ada majaz, di bahasa Inggris juga ada majaz, dan majaz itu ya dari jaza. Jaza itu dibolehkan atau melewati dari keumuman tapi itu dibolehkan. Nah, adapun majaz dalam bahasa Arab atau dalam Quran, para ulama berbeda pendapat. Karena istilah itu tidak bareng dengan istilah seperti dalam istilah-istilah nahwu. Kalau istilah nahwu kan ada marfu, mansub, mafud, majzum, ya, ada fi'il, fa'il, ada mubtada, khobar, itu kan dari dulu. Nah, ini tuh tidak muncul dari ulama-ulama Arab, tapi munculnya justru dari filsafat. Ya, ketika filsafat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada ungkapan mereka, bahasa Inggrisnya apa ini? Majaz. Kemudian diungkapkan dalam bahasa Arabnya sebagai majas, yaitu sebuah kalimat yang diungkapkan tetapi yang bukan yang secara zahirnya yang dimaksudkan. Ya. Apa itu personifikasi atau itu hiperbola ataupun yang lainnya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Syaikhul Islam tegas, enggak boleh. Ya, dalam Al-Qur'an semuanya memiliki makna hakiki, ya. Tapi hakiki tersebut terkadang ada yang hakiki asalnya, ada hakiki yang diketahui dengan qarina. Misalkan kalau kita datang ke sini, ja'al asad, datang singa. Kira-kira yang datang itu singa beneran apa singa maksudnya julukan orang? Julukan. Kenapa antum bisa mengatakan itu julukan, bukan singa beneran? Karena di Tibet tidak ada singa betulan. Beda kalau antum ngomongnya di Afrika. Ya, ngomongnya di Afrika, ja'al asad, datang singa. Yo karena banyak singa di situ. Atau kalau di sini apa? Ja'an nimratun namir, datang macan. Kalau di Tibet kayaknya makul enggak macan datang ke sini? Yang orang Tibet. Kira-kira ada macan ke sini enggak? Paling belacan lah ya. Ya, belacan dulu kalau musim tebu kan belacan lah ya. Tapi kalau kita di hutan mungkin enggak? Mungkin. Nah, itu qarinah. Ya. Itu namanya qarinah, kemungkinan kalimat ini bergesernya kepada makna apa. Ya. Dan qarinah ini pun tidak menghilangkan makna aslinya. Datang singa. Kalau yang dimaksud singa di sini adalah julukan orang, apakah kemudian makhluk yang namanya singa ini enggak ada? Kan ada kan? Ada, tetap ada. Sehingga majas ini tidak menghilangkan hakikinya. Jadi singanya tetap ada. Nah, inilah kadang orang-orang filsafat ketika misalkan menafsirkan Al-Quran, ini majas. Kemudian justru dihilangkan hakikinya. Kemudian ditetapkan majasnya. Ini yang diingkari oleh para ulama. Tetapi, ya, kalau dia memajaskan tetapi tidak menghilangkan hakikinya dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmunya, sebagian ulama membolehkan. Oleh karena itu dalam kalau antum belajar ilmu usul fikih enggak akan bisa lepas dari pembahasan ini. Ya, kita misalkan taruhlah warokot ya, belajar warokot. Syarah warokot apa matan warokot dengan syarahnya misalkan. Itu ada pembahasan majaz. Apalagi kitab-kitab usul yang berikutnya nanti ada majaz. Ya. Ya antum belajar bahasa Indonesia kan ada majaz kan. Nah, walaupun kita tidak ingkari dalam masalah Quran boleh enggak kita mengatakan majaz atau tidak? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah keras enggak boleh, semuanya hakiki. Tetapi apabila tidak bisa atau ta'adzur diartikan hakiki yang pertama, maka ke hakikat yang berikutnya. Dengan apa? Dengan qarinah. Seperti tadi asad, hakikinya asad kan asad, singa. Tapi enggak mungkin masuk di sini ada singa. Berarti berpindah makna hakiki yang pertama ke hakiki yang berikutnya. Sudah dipahami ya? Nah, ini penting. Nah, terus kalimat-kalimat tadi kalau menurut Syaikhul Islam dan mengikutinya berarti itu bukan majaz. Itu adalah ta'bir, ungkapan-ungkapan yang biasa orang Arab mengungkapkan seperti itu. Walaupun mungkin kalau yang ada mengatakan majaz. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang sering menggunakan istilah majaz itu Imam Syaukani. Syaukani dalam beliau punya kitab usul Irsyadul Fuhul fi Tahqiqil Haqq fi Ilmil Usul, beliau membahas tentang majaz di situ. Termasuk juga Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, beliau sering mengungkapkan ini majaz yuradu bihi hada misalkan. Dalam Subulus Salam syarah Bulughul Maram. Intinya adalah kadang ulama berbeda dalam istilah, mungkin bahkan istilahnya hampir sama dengan ahlul bid'ah, tetapi maksudnya rupanya berbeda. Maksudnya rupanya berbeda. Banyaklah. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.